pertanyaan, Ustadz mau tanya, dosakah seorang istri bersedekah dengan uang penghasilannya sendiri? Ada yang perlu diluruskan. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan, laki-laki punya harta, perempuan punya harta. Bukan berarti hartanya menjadi satu. Apa beda harta laki-laki dengan harta perempuan? Di dalam harta laki-laki itu ada milik perempuan. Apa itu? Nafkah. Sedangkan di dalam harta perempuan itu tidak ada milik laki-laki. Perempuan itu punya harta sendiri. Oleh sebab itu, kalau perempuan punya rumah, punya mobil dari bapaknya, dapat harta warisan, dia bekerja, punya gaji, maka itu milik dia. Dia berhak untuk menggunakannya, memakainya. Tapi karena dia beradab, dia sopan, dia santun, dia tanya ke suaminya, wahai suamiku, aku mau pakai uang ini untuk menyantuni anak yatim. Nah, ini sebagai adab. Hukum aslinya itu milik dia. Dia tidak menzalimi orang lain. Wallahu a'lam bishawab.